ujung kita. Kalau ada yang tak suka, mungkin sedang goblok. Engkau baik, engkau cantik, kau wanita aku cinta. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Bolehkah aku membelai hidungmu yang aduhai? Engkau baik, engkau cantik, kau wanita aku puja. Jangan marah kalau ku goda, sebab pantas kau digoda. Salah sendiri kau manis, punya wajah teramat manis. Wajar saja kalau ku ganggu, sampai kapanpun ku rindu. Lepaskan tawamu nona, agar tak murung dunia. Mata indah bola.